Mujibuhu arba'atun, ahaduha khuruju manihi awalan. Ini membahas tentang beberapa hal yang mengharuskan mandi besar ya. Jadi hal-hal yang mengharuskan mandi besar berjumlah empat. Yang pertama adalah keluarnya mani. Dan keluar mani ini disyaratkan keluar pertama kali ya, keluar yang pertama kali. Dalam arti andai kata seseorang mengeluarkan mani atau sperma, kemudian sperma itu dimasukkan kembali, sperma itu dimasukkan kembali ke dalam alat kelaminnya, lalu keluar lagi yang kedua kali, maka keluar yang kedua kali ini tidak mengharuskan mandi. Jadi sperma yang keluar mengharuskan mandi bila memang sperma itu keluar pertama kali. Wa yu'rafu bi ahadi khawasihi atsalasi min taladdudin bi khuruji aw tadaffukin aw rihi ajin radban wa bayadi baydin jafan. Untuk mengetahui mani, untuk mengetahui sperma ini memiliki tiga alamat atau tiga tanda ya. Jadi bila yang keluar sudah memiliki salah satu dari tiga tanda ini, maka itu sudah bisa dikategorikan sperma. Tiga tanda itu yang pertama adalah rasa nikmat yang dirasakan saat sperma keluar. Jadi tanda yang pertama berkaitan dengan perasaan dari yang mengeluarkan sperma. Yang kedua adalah tanda yang kedua adalah keluarnya itu tidak lancar seperti kencing, tetapi keluarnya tersendat-sendat ya. Jadi beberapa kali keluar tidak mengalir seperti halnya kencing, tapi keluarnya beberapa kali keluar. Dan tanda yang terakhir adalah mengenai bau. Jadi bau sperma ini menurut kitab Fathul Mu'in ada dua bau tergantung dari kondisi sperma itu. Kalau spermanya masih keadaan basah dan kering, ini memiliki bau yang berbeda. Jadi bila spermanya basah, ini bau sperma sama seperti ajin yaitu adonan ya. Dan kalau kering, bau sperma sama seperti bau putih telur. Jadi selama tiga kehususan ini terdapat di satu sperma, maka itu termasuk sperma. Dalam arti seorang yang mengeluarkan itu dia harus mandi besar. Fa'in fukidat hadil khawasu fala gusla. Jadi bila tidak ada salah satu dari tiga sifat itu, maka seseorang yang mengeluarkannya tidak harus melakukan mandi besar. Na'am lau syakka fi syai'in amaniyun huwa au madhiyun takhayyara walau bitasyahi fa'in sya'a ja'alahu maniyan waqtasala au madhiyan waqtasalahu watawaddu au madhiyan wasalahu awmadiyan wa gosalahu watawan doa. Jadi seperti halnya wudu, sesuatu yang mengharuskan mandi itu harus ada dengan yakin ya, bahwa hal-hal yang mengharuskan mandi harus datang atau ada secara yakin. Artinya apabila seseorang ragu atas sesuatu yang mengharuskan mandi, ini dia tidak diharuskan mandi. Di sini dijelaskan ada satu masalah, seseorang yang mengeluarkan cairan, seseorang yang alat kelaminnya mengeluarkan cairan dan dia ragu apakah cairan itu mani atau madhi. Jadi selain air kencing dan mani ada juga madhi ya. Nanti akan dijelaskan. Jadi cairan yang keluar yang bukan air kencing dan bukan mani ya. Biasanya madhi ini keluar di saat syahwat atau nafsu membesar. Ini madhinya keluar biasanya. Jadi seseorang yang ragu apakah yang dikeluarkannya itu mani atau madhi, dia boleh memilih manapun. Jadi tidak ada ketentuan pasti harus memilih yang mana, tetapi harus memilih manapun semaunya. Walaupun pilihan itu atas dasar suka-suka, tidak atas dasar apapun itu boleh ya. Jadi kalau dia memilih mani, berarti dia harus mandi besar. Tapi kalau dia memilih madhi, dia harus membasuhnya dan wudhu ya. Jadi antara mani dan madhi ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Kalau mani hukumnya suci ya, kalau mani suci, kalau madhi najis. Jadi kalau madhi najis. Dan kalau mani mengharuskan mandi, kalau madhi tidak mengharuskan mandi, tetapi hanya mengharuskan wudu. Jadi kalau dia memilih mani, maka dia harus mandi. Kalau dia memilih madhi, maka dia harus membasuh kelaminnya karena najis dan juga harus wudu bila ingin melakukan ibadah. Walau ra'a maniyan mujaffafan fi nahwi thawbi lazimahul ghuslu wa ya'adatu kulli salatin tayaqqanaha ba'dahu malam yahtamil 'adatan kaunuhu min ghairihi. Bila seseorang menemukan mani yang kering di pakaiannya, jadi misalkan sarung ya, misalkan saya memiliki sarung, kemudian di suatu saat saya melihat ada mani kering di sarung saya, maka saya harus mandi ya. Setelah saya melihat mani kering itu, saya harus mandi dan mengulangi sholat yang saya yakini menggunakan sarung itu. Jadi selama saya yakin melakukan sholat dengan sarung itu, maka semua sholat yang saya lakukan dengan sarung itu harus dikodok ya, harus diulangi. Karena memang sholat itu dilakukan tanpa mencukupi syarat suci dari hadas besar. Hukum itu berlaku bila memang tidak ada kebiasaan sarung yang saya, mani yang ada di sarung saya ini milik orang lain. Milik orang lain misalkan misalkan sarung yang saya pakai ini adalah sarung yang milik umum ya, milik umum artinya biasa dipakai orang lain, biasa dipakai orang lain, dan tentunya bila ada mani di sarung itu tidak bisa dipastikan bahwa itu mani saya karena memang sarung umum. Bila demikian, maka hukum tadi yaitu keharusan mandi dan keharusan mengulangi semua sholat yang diyakini menggunakan sarung itu, hukumnya tidak lagi ada. Wasaniha duhul hasafatin, wallahu a'lamu bisawab.